faedah. Di sini maknanya apa? Masdariyah dzarfiyah. Berarti takdirnya apa? Muddata adami ifadatiha gitu kan. Ka'inda Zaidin Namirah, contoh. Inda Zaidin Namirah. Ini berfaedah. Ya, mendatangkan mubtada dalam keadaan nakirah berfaedah, maka boleh. Inda Zaidin Namirah, karena khabarnya didahulukan. Ya, inda Zaidin Namirah. Mudin wa hal fatan fikum fama khillun lana wa rajulun minal kirami indana. Wahal au harf istinaf harf atfin hal harf istifham mabni ala sukun la mahala laha min al-i'rab fatan mubtada'un marfu' alamat rafihi ad-dhamma muqaddarah ala man ala min dhuhri ala al-alif ala min dhuhriha at-ta'addud fikum jan majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar khabar kama qilun lana fa harfu athin ma ism mausul ma nafiyah khilun mubtada'un marfu alamat rafi ad-dhamma lana jan majrur muta'alliqun bi mahdhufin khabar wa rajulun wa harfu athin rajulun mubtada'un marfu min al-kirami jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhufin 'atli rajul indana dzarf muta'alliqun bi mahdhufin khabar wa inda mudhaf wa dhamir mudhafun ilayh. Warakbatun mubtada'un marfu'un fil khairi jarun wa majrurun muta'alliq bi raghbah khairun khabar mubtada' marfu' waw atifah amal mubtada' marfu' alamat rafi' dhamma dhahir wa akhiri wasukina lid darurah darurat syi'riyah wa huwa mudaf bil mudaf ilayhi yazinu fil mudari' wa fa'iluhu dhamir musatir fihi jawazan tadruhu huwa ya'udu ala amal wal jumlah fi mahall rafin khabar wal yuqas waw atifah yuqas walam lamul amr yuqas fi'il mudhari fi'il mudhari mughayyir sighah majzum bi lamul amr walam tujazmiyah sukun ma naibu fa'il lam ma isim mausul fi mahalli raf'in naibu fa'il lam afun nafi najzmi maqal yuqal fi'il mudhari mughayyir sighah majzum bi lam wa naibu falihi domir mustatir fihi jawazan tadiruhu wa yaudu ilama wal jumlah lam halal lam ilal irab silah mausul. Wa la yajuzul ibtida bin nakira ma lam tufidka inda zaidin namira wa hal fatan fikum fa makhilun lana wa rajulun minal kirami indana. Ini jelas ya, wa hal fatan fikum fa makhilun lana. Di sini hal fatan fikum mubtada datang dalam keadaan nakirah. Fatan. Boleh karena berfaedah. Ya. Bisa berfaedah kenapa? Karena dimasuki hal. Hal fatan fikum. Kemudian, fama khillun lana. Tidak ada teman dekat bagi kami. Ini juga mubtadanya nakirah khillun. Boleh berfaedah. Kenapa? Didahului oleh ma'nafiyah. Wa rajulun minal kirami indana. Kemudian rajulun mubtada nakirah. Boleh. Kenapa? Disifati dengan minal kirami. Wa raghbatun fil khairi khairun. Raghbah mubtada nakirah. Ya, boleh kenapa? Beramal pada setelahnya fil khairi. Wa amal birrin. Kemudian amal mubtada juga boleh karena dia mudhaf, didhafahkan kepada bir. Wal yuqas ma lam yuqas jelas. Silakan dikiaskan apa yang belum disebutkan. Sudah kita jelaskan ya, rincian penjelasan tentang mengapa mubtada itu asalnya adalah ma'rifah. Iya. Ya kan, kenapa harus ma'rifah hukum asalnya faqih? Mubtada itu ma'rif asalnya. Kenapa? Balda. Kenapa? Hukum asalnya mubtada itu ma'rifah. Karena mubtada adalah al-mahkum alaih, sesuatu yang dihukumi. Ya kan? Memberikan hukum kepada sesuatu yang dihukumi dalam keadaan iya, majhul, tidak ada apa faedahnya. Dan juga tidak menjadikan si pendengar perhatian dengan hukum yang akan dijelaskan disebutkan setelahnya. Iya kan? Jadi, pahami ya. Karena menyebutkan mubtada yang majhul di awal jumlah itu membuat si pendengar apa? Bingung. Ya. Sehingga karena dia bingung akhirnya dia malas mendengarkan apa hukum yang disebutkan setelahnya. Oleh karenanya mubtada itu harus apa? Ma'rifah, hukum asalnya demikian. Karena mubtada itu mahkum alaih, sesuatu yang dihukumi. Khabarnya kan hukum. Ya, tentunya sesuatu yang dihukumi dengan satu hadas kejadian ya harus ma'rifah. Gitu. Kemudian bagaimana dengan fa'il? Bukankah fa'il juga mahkum alaih? Tetapi tidak dipersyaratkan bahwa fa'il agar fa'il itu ma'rifah, iya kan? Syai'a rajulun. Kenapa? Kenapa? kurang mana? Taufik. Iya. Terus. Siapa? Zikri. Siapa yang enak tadi? Betul. Ya. Karena. Umar. Karena. Fa'il itu hukumnya disebutkan terlebih dahulu. Ya, alias fi'ilnya. Fi'il kan hukum. Mesti yang namanya fa'il disebutkan apa? Fi'ilnya dulu. Dan fi'il adalah hukum bagi fa'il. Ya kan? Ya, karena sudah masuk hukum ini di benak pendengar. Maka tidak peduli pendengar setelah itu. Apakah fa'ilnya mahkum alaihi nakhirat pun ma'rifah. Karena sudah bersarang hukum di benak si pendengar. Adapun kalau tadi mubtada didahulukan dalam keadaan nakirah. Ya. Ini kan mahkum alaih. Memiliki si pendengar bingung. Akhirnya malas lah dengarkan hukumnya. Yang dihukumi siapa? Ya sudah. Ini enggak jelas. Karena enggak mau tahu dengan dia. Dia enggak jelas. Iya kan? Tapi kalau fi'il dengan fa'il. Disebutkan dulu apa hukumnya. Kharaja ataupun mata. Mati siapa ini? Ya. Setelah itu tidak peduli dia. Ya dengan apa mahkum alaihnya, apakah ma'rifah ataupun nakirah. Ya dari sini ya kita mengetahui mengapa sih boleh ya mubtada itu datang dalam keadaan nakirah ketika dia diakhirkan dari apa khabarnya. Kenapa? Karena hukumnya disebutkan terlebih dahulu dari mahkum alaih. Paham ya? Jadi persamaan antara mubtada dengan fa'il apa? Sama-sama mahkum alaih. Ya. Bedanya, kalau mubtada hukumnya disebutkan setelahnya, hukum asalnya kan demikian. Adapun apa fi'il, hukumnya disebutkan terlebih dahulu. Sehingga pada mubtada, karena hukum asalnya disebutkan terlebih dahulu, maka dipersyaratkan agar ma'rifah. Nah, sedangkan pada fi'il, karena hukumnya disebutkan terlebih dahulu, maka tidak dipersyaratkan apa agar ma'rifah. Kemudian kita ulang dari al-aslu ya. Al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifah. Hukum asal pada mubtada adalah agar dia ma'rifah. Alasannya tadi sudah lewat. Ya. Alasannya sudah lewat. Karena menyebutkan mubtada yang majhul membuat si pendengar itu bingung dan malas mendengarkan hukum atau khabar yang disebutkan setelahnya. Wa qad yakunu nakirah, dan kadang mubtada datang dalam keadaan nakirah. Dalam bentuk nakirah lakin bi syarti an tufid, tapi dengan syarat berfaedah. Ini juga pendapat si Bawai. Kalau si Bawai tidak mempersyaratkan mubtada itu apa? Ma'rifah. Yang penting berfaedah. Meskipun akhirnya boleh. Ya. Faedah. Ya. Ada faedahnya enggak? Gitu. Kalau ada faedah ya, enggak boleh. Ya biasanya berfaedah itu ketika ma'rifah gitu. Atau nakiro yang mukhassasah. Atau nanti ya keadaan-keadaannya yang dirincikan. Itu nakiro yang berfaedah. Wa tahsulul faidatu bi ahadi umurin zakaraha al-musannifu minha sittah. Dihasilkan faedah dari mubtada yang nakirah dengan satu dari hal-hal yang akan disebutkan oleh musannif, di antaranya 6. Ya, disebutkan oleh musannif berapa tadi? 6 ya. Yang pertama, inda Zaidin Namirah hal fatan fikum ma khillun lana rajulun minal kirami ragbatan fil khairi amal birin. 6 tuh. Atau pahami baik-baik gitu ya. Nanti sebenarnya pencabangannya ini kadang dari 6 ini. Yang banyak itu dari 6 ini. Ya. Ahaduha yang pertama, an yataqaddam al-khabaru 'alaiha. Ketika khabarnya mendahului mubtada. Ya, bisa dijawab alasannya kenapa? Ketika khabarnya mendahului mubtada, maka pengkhabaran dengan mubtada atau memulai mubtada dengan mubtada yang nakirah ini berfaedah. Kenapa? Karena hukumnya disebutkan apa? Terlebih dahulu. Itu an yataqaddama al-khabaru 'alaiha, ketika khabarnya mendahului mubtada yang nakirah. Wa huwa dharfun aw jarun wa majrur, dalam keadaan ya bentuk khabarnya adalah dharf atau jar majrur. Ada catatan kaki tambahan faedah. Mithlu dharf wal jari wal majrur al-jumlah, semisal dharf dan jar majrur juga jumlah. Alias jumlah juga bisa khabarnya yang didahulukan. Nahwu qawlihim, contoh ucapan mereka. Qasadaka hulamuhu rajulun. Qasadaka hulamuhu rajulun. Apa artinya? Hah? Qasadaka hulamuhu rajulun. Berarti ada seseorang yang budaknya datang kepadamu. Iya kan? Terjemahannya yang enak aja. Rajulun yang mubtada sudah didahulukan aja dalam terjemahannya. Ada seseorang yang qasadaka datang kepadamu hulamuhu, budaknya. Atau anaknya. Fa rajulun mubtada'un mu'akhar, maka rajul mubtada'un mu'akhar wa jumlah qasadaka hulamuhu min al-fi'li wa fa'ilihi fi mahalli rafin khabarun muqaddam. Wal musawwigh lil ibtida' bin nakirah wa taqdimu khabariha wa huwa jumlah. Dan musawwighnya adalah taqdimu khabariha, yaitu jumlah. Jadi bukan hanya dharf dan jar majrur, jumlah pun bisa. Ya, bentuk khabarnya. Contoh fid dari rajulun. I'rabnya jelas ya. Wa inda Zaidin namirah. Namirah bi fathin nun wa kasril mim kisa'un mukhattatun. Pakaian yang bergaris-garis. Talbasuhu al-Arab, yang dikenakan biasa dikenakan oleh orang-orang Arab Badui. Wa jam'uhu nimar, contoh jamaknya nimar. Fa in taqaddama wa huwa ghairu dharfin wala jarin wa majrur lam yajuz. Ya, adapun kalau ya khabarnya mendahului mubtada yang nakirah dalam keadaan khabarnya bukan dharf, bukan jar majrur, kalau mau ditambahkan bukan jumlah, lam yajuz, maka tidak boleh. Qa'imun rajulun. Enggak boleh. Kenapa? Enggak boleh qa'imun rajulun. Hah? Kenapa? Karena khabarnya mufrad. Enggak boleh qa'imun rajulun. Ya. Syaratnya apa? Agar khabar tersebut bisa mendahului mubtada yang nakirah. Bentuknya dharf, jar majrur ataupun jumlah, ya. Nah, itu. Jadi yang pertama apa? Musawwighnya taqaddumul khabar 'alaiha. Ketika khabarnya mendahului mubtada yang nakirah, itu musawwigh yang pertama yang membolehkan datangnya mubtada dalam keadaan apa? Nakirah. Tingkat-tingkat ya, banyak ini. Asal yang kedua, an yataqaddama 'ala an-nakirati istifhamun nahu hal fatan fikum. Agar mendahului mubtada yang nakirah istifham, atau enaknya agar mubtada yang nakirah itu didahului oleh istifham. Contoh hal fatan fiikum. Hal fatan fiikum. Di sini mubtadanya fatan. Didahului oleh istifham hal. Maka itulah yang memberikan atau menjadikan memulai mubtada dengan yang nakirah ini berfaedah. Adanya hal. Isim istifham. Hal fatan atau huruf istifham. Hal fatan fiikum. Lihat ada faedah. Catatan kaki nomor 4. Yang menjelaskan kepada kita mengapa sih mubtada yang nakirah itu kalau didahului oleh hal ataupun makna fiyah jadi berfaedah dan menyebabkan dia boleh datang sebagai mubtada. Ya, diperhatikan. Ishtarata jama'atun minan nahwiyyin minhum Ibnu al-Hajib li jawazi al-ibtida' bin nakirati ba'da al-istifham syartain. الأول أن يكون حرف الاستفهام الهمزة والثاني أن يكون بعده أم نحو أن تقول رجل عندك أم امرأة وهذا الشرط غير صحيح ولهذا بادر الناظم والشارح بإظهار خلافه بالمثال الذي ذكره. Sekelompok ahli nahu di antaranya Ibn al-Hajib mempersyaratkan bolehnya memulai mubtada dengan yang nakirah, memulai dengan yang nakirah. Ya, setelah istifham dengan dua syarat. Ada syaratnya kata siapa? Ibnu al-Hajib. Untuk kita memulai dengan mubtada yang nakirah yang datang setelah istifham ada dua syarat katanya. Yang pertama agar huruf istifhamnya hamzah. Ini inda Ibnu al-Hajib. Yang kedua agar an yakuna ba'dahu am, setelah hamzah istifham ini ada am seperti arrajulun indaka am imratun. Ya. Tapi persyaratan ini tidak benar. Oleh karena itu, bersegera An-Nadhim Ibnu Malik dan Asy-Syarih Ibnu Aqil menampakkan penyelisihan atas pendapatnya Ibnu al-Hajib dengan contoh yang disebutkan oleh keduanya. Persyaratan yang disebutkan oleh siapa? Ibnu al-Hajib tidak benar. Beliau hanya membatasi istifhamnya dengan hamzah. Kemudian setelah itu harus ada amnya. Ini tidak benar. Ya, lihat setelah ini. فإذا قلت فلماذا كان تقدم الاستفهام على النكرة مصوغا للابتداء بها. Jika kamu bertanya, kenapa sih dengan adanya istifham yang mendahului mubtada yang nakirah itu membolehkan datangnya mubtada dengan nakirah? Kenapa? Ya, taqaddumul istifham, datang istifham ala nakirah, masuknya istifham kepada nakirah menyebabkan boleh untuk memulai dengan isim yang nakirah atau menjadikan mubtada dengan isim yang nakirah. Nah, ini alasannya nih. Fal jawabu. Sini ada yang menyimpulkan nih. Ya, kenapa? Ya, masuknya istifham kepada mubtada yang nakirah menyebabkan dia boleh jatuh sebagai mubtada. الجواب أن نذكرك أن نذكرك بأن الاستفهام إما إنكاري وإما حقيقي. Jawabannya adalah kami ingatkan kepadamu bahwasanya istifham itu ada istifham inkari dan juga ada istifham apa? Hakiki. Amma istifham inkari fahuwa bima'na harfin nafi. Adapun istifham inkari maka maknanya sama dengan huruf nafi. Itu istifham ingkari maknanya sama dengan huruf nafi. Paham ini? Ya. Wa taqaddumu harfin nafi 'ala an-nakirati yaj'aluha 'ammah. Taqaddum, datangnya huruf nafi. Ya, terlebih dahulu taqaddumu, datangnya huruf nafi kepada isim yang nakirah yaj'aluha 'ammah, menjadikan isim nakirah tadi umum. Ya, paham ini? Jadi masuknya huruf nafi kepada isim nakirah menjadikannya apa? Umum. Antum pernah belajar kan ilmu usul kan? An-nakirah fi siyaqi apa? An-nafi ta'um. Iya kan? Nakirah pada konteks penafian umum cakupannya. Ya. Wa umumun nakirah inda tahqiq huwa al-musawwigh lil ibtida'i biha. Ya. Keumuman nakirah tersebut, kalau diteliti, dialah yang membolehkan untuk memulai mubtada dengannya. Nah ini. Jadi pada contoh tadi ma khillun lana. Khillun di sini isim nakirah. Dimasuki oleh ma nafiyah. Maka khillun di sini umum. Ya, keumuman yang ada padanya inilah yang membolehkan dia khil datang sebagai mubtada umum. Ya. Kenapa? Idzil mamnu'u innama huwa al-hukmu 'ala fardin mubhamin ghairi muayyan, karena yang tidak boleh adalah menghukumi sesuatu yang mubham, yang tidak tertentu. Itu tidak boleh. Yang tidak boleh adalah apa? Menghukumi satu yang mubham, yang tidak tertentu. Itu yang tidak boleh. Fa'amal hukmu alal jami'il afrad falamani'am minhu. Adapun menghukumi semua satuan-satuan yang ada, maka tidak ada penghalang. Makhillun, tidak ada teman tanpa terkecuali siapapun. La rajula, tidak seorang pun. Pernah semua kan rajul kan? Nah itu tidak ada halangan untuk bisa dihukumi. Saya ulangi ya, barangkali kurang jelas. Jadi ringkasnya, mubtada yang nakirah atau datangnya mubtada dalam keadaan nakirah itu boleh, diantaranya ketika dimasuki ma'nafiyah. Kenapa? Karena ma'nafiyah menjadikan yang nakirah ini umum cakupannya, mencakup semuanya. Ya, karena cakupannya sudah menyeluruh, maka jelaskan semuanya kena, maka bisa dihukumi. Yang tidak bisa dihukumi itu kalau satuan, satu tertentu yang belum jelas yang mana gitu. Tapi kalau jelas seluruhnya, ya sudah jelas berarti hukumnya kan ini. Idil mamnu' innama huwa al-hukmu 'ala fardin mubhamin ghairi mu'ayyan. Karena yang tidak boleh adalah menghukumi sesuatu yang mubham, yang tidak tertentu. Fa'amal hukum ala jami', adapun hukum yang mencakup semua satuan-satuan yang ada, maka tidak ada halangan. Wa amal istifhamul haqiqi. Ya, jelaskan sekarang pada nafi ya. Pada nafi alasannya jelas. Mengapa membolehkan masuknya nafi kepada mubtada yang mengapa masuknya penafian kepada yang nakira ini, membolehkan nakira ini datang sebagai mubtada, alasannya apa? Karena masuknya nafi kepada yang nakira menjadikannya dia umum. Dan menghukumi sesuatu yang umum mencakup seluruhnya tanpa ada yang tertinggal di dalamnya, ini boleh. Yang dilarang apa? Menghukumi satu tertentu yang tidak jelas yang mana itu. Kalau semuanya dihukumi, maka boleh. Tapi kalau satu tertentu yang tidak jelas, ini enggak boleh. Nah, itu pada nafi ya. Nah, pada istifham ingkari ya sama dengan nafi gitu. Hukumnya sama ya. Nah, sekarang bagaimana dengan al-istifham al-haqiqi? Iya. Wa hal fatan fikum. Apa di sini musawirnya? Wa ammal istifhamul haqiqi, adapun istifham haqiqi, fa wajhu taswighihi al-haqiqi anna al-maqsud bihi su'al an fardin ghairi mu'ayyanin yutlabu bisu'ali tayyinuhu. Sisi pembolehan yang sebenarnya adalah bahwasanya al-maqsud bihi, yang dimaksud dengan istifham haqiqi adalah as-su'alu an fardin, menanyakan satu ghairi mu'ayyan, satu tertentu, menanyakan sesuatu yang tidak tertentu. Ya. Saya ulangi bahwa saya maksud dari al-istifham al-haqiqi adalah menanyakan tentang sesuatu yang belum tertentu. Yang yutlabu bisu'ali ta'yinu, yang dituntut dengan sebab soal ini ketertentuannya. Ini tadi kan hal fatan fiikum. Ya, hal fatan fiikum. Ini istifham haqiqi. Apakah di tengah-tengah kalian ada seorang anak muda? Ya. Di situ kan ada soal dengan hal. Ya. Soalnya di situ dengan didatangannya soal dituntut adanya ketertentuan, ada apa tidak gitu loh. Ya. Kita ulangi, annal maqsuda bihi as-su'alu an fardin wa ghairi mu'ayyan. Karena ini maksud dengannya adalah menanyakan fard. Ya, sesuatu yang tidak tertentu. Yang itu dituntut ya dengan soal agar menjadi tertentu. Wa hadzal fard ghairu mu'ayyan. Nah, fard yang ghairu mu'ayyan ini syai' fi jami' afrad, menyebar pada satuan-satuan yang ada. In hal fatan fikum. Fatan kan umum kan ini kan? Menyebar. Satan pokoknya anak muda siapa saja lah. Ada enggak di tengah kalian? Ini kan menyebar. Ya, fakanna su'ala fil haqiqah 'anil afrad kullihim, sehingga seolah-olah pertanyaan ini adalah untuk al afrad kullihim, satuan-satuan yang ada di dalamnya seluruhnya. Maka fa asbahal umum, menyerupai keumuman. Ya, mirip dengan keumuman juga kan. Hal fatan fikun, apakah ada seorang anak muda di tengah-tengah kalian? Menyebar kan tuh. Yang ini muda, ada enggak yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ya. Pokoknya anak muda. Fal musawwighu immal umum al haqiqi, maka musawwigh yang membolehkan datangnya mubtada dan nakirah ada kalanya berupa keumuman yang hakiki seperti tadi nakirah ini masukin ma atau istifham ingkari atau al umum asyabih bih, keumuman yang menyerupai keumuman yang hakiki seperti isim nakirah ini masuki oleh isim istifham. Ya. Jadi bagaimana jawabannya kalau ada pertanyaan mengapa penafian itu membolehkan datangnya mudada dalam keadaan nakirah? Jawabannya bagaimana? Karena masuknya penafian kepada isimnya nakirah ini menjadikan umum. Menjadikannya apa? Umum. Ya, keumuman ini yang membolehkan datangnya dia dalam keadaan nakirah gitu. Pada istifham bagaimana? Istifham ada dua. Ada istifham ingkari, ada istifham haqiqi. Kalau istifham ingkari sama hukumnya dengan apa? Nafi. Nah, sekarang bagaimana dengan apa? Istifham haqiqi. Yang dimaukan di situ apa? Jawaban. Maka bagaimana jawabannya? Maksud dari pertanyaan adalah apa? Menanyakan sesuatu yang tidak tertentu, iya kan? Hal fatantikum, apakah ada seorang anak muda di antara kalian? Tertentu enggak ini? Tidak kan? Anak muda pokoknya lah. Tidak tertentu siapa saja, ada enggak gitu. Maka dia dari situ mirip. Iya. Atau dia juga umum. Tapi keumumannya mirip dengan keumuman yang hakiki. Ya. Gimana Jafar? Paham enggak? Iya. Al-umum berarti di antara apa? Di antara musawwigh berarti apa? Al-umum. Nah ini. Keumuman itu musawwigh. Ya. Kalau misalkan rajulun indana, boleh enggak? Rajulun indana. Hah? Tidak boleh. Kenapa? Karena rajulun nakirah. Seorang laki-laki, tuh, seorang laki-laki belum tertentu yang mana? Di sisi kami, ya kan? Ini kan satu cuma belum tertentu yang mana gitu. Rajulun indak, rajulun indi. Ada seorang laki-laki disebut siapa rajulnya ini? Tuh satu tapi tidak tertentu. Tapi kalau dimasuki apa tadi? Ma. Ya. Contohnya apa? Dimasuki ma nafiyah. La rajula misalkan ya. Tapi itu jadinya apa? Isimnya la ya. Tadi makhilun lana, ya makhilun lana, tidak ada teman di sisi kami, ya makhilun lana. Kalau khilun lana boleh enggak? Khilun lana seorang teman di sisi kami, enggak boleh. Kenapa? Karena ini maukan adalah apa? Satu yang mubham, ya kan? Tidak tertentu seorang teman di sisi kami, seorang teman. Tapi kalau makhilun lana tidak ada seorang teman pun di sisi kami, tuh umum tuh. Cakupannya kan, ya, maka ini yang membolehkan keumuman ini. Karena menghukumi sesuatu yang umum itu boleh. Yang enggak boleh menghukumi satu yang tidak tertentu, gitu. Tidak jelas yang mana. Gitu. Ya difahami ya, baik-baik ya. Al-umum, ya, demikian pula nakirah apa? Istifham ingkari. Ya. Kalau istifham hakiki juga di situ ada al-umum juga. Kalau diperhatikan ada al-umum. Hal fatan fikum tuh. Umum kan? Apakah ada seorang anak muda di antara kalian? Tengah-tengah kalian? Umum. Yang mana saja. Iya kan? Hal rajulun fikum. Ya. Apakah ada seorang laki-laki di tengah-tengah kalian? Umum kan rajul di sini? Siapa saja yang sudah dewasa dari kaum laki-laki? Ya rajul. Ada enggak gitu? Ya, dimintai kepastian dengan jawaban ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga sudah ya. Hanya taqaddam 'alaiha nafyu. Nakir tersebut didahului oleh nafi. Makhillun lana. Yang keempat, antusof. Nakirahnya disifati. Nahu rajulun minal kirami indana. Tapi ada yang terlewat ya. Catatan yang nomor dua tuh. Ya sudah, nanti pertemuan berikutnya aja kalau mau roja'ah ya. Ada faedah yang terlewat. Catatan yang nomor dua itu. Pada lembar sebelumnya. Enggak, 208. Ya itu nanti kalau mau roja'ah aja. Atau membaca itu ya. Wa'alam annam labudda itu. Yang keempat, antu sofa disifati. Nahu rajulun minal kirami indana. Ini juga ada keterangan tambahan di sini. Di antara musawir adalah apa? Antusof, disifati. Yang akhirat tersebut. Ya. Dengan sifat. Yushtawatu fil wasfi alladhi yasuhu al-ibtida bin nakirah. Alladhi yusawir al-ibtida bin nakirah an yakuna mukhassisan lin nakirah. Dipersyaratkan pada wasf yang membolehkan memulai dengan nakirah agar wasaf tersebut menghususkan nakirah. Fa in lam yakun al-wasf mukhassisan lin-nakirah nahu an taqul rajulun minan nasi 'indana lam yusih al-ibtida'u bin-nakirah. Adapun kalau wasafnya tidak menghususkan nakirah, contoh kamu katakan rajulun minan nasi 'indana, seorang dari manusia. Di sini sifatnya mana? Minan nas. Ya rajulun yang manusia. Rajulun minan nasi 'indana, seorang laki-laki dari manusia di sisi kami. Ya, maka lam yasiha al-ibtida bin nakirah. Tidak bisa. Ya, untuk dia memulai dengan nakirah. Ya. Rajulun minan nas, rajulun nakirah. Boleh enggak dengan disifati dengan minan nas? Tidak boleh. Kenapa? Karena sifatnya minan nas tidak menghususkan rajulun. Tetap umum kan? Rajulun minan nas secara umum. Maka lam yasiha al-ibtida bin nakirah. Ya. Tidak boleh kalau sifatnya seperti ini untuk memulai dengan mubtada yang nakirah. Wal wasfu ala thalathati anwa', dan wasf ada tiga macam. An-naw'ul awwal, macam yang pertama, al wasfu lafzi, wasf yang lafzi, yakni malfuz, terlafazkan. Kamitsali an-nadhim wasyarih, seperti dalam contoh yang didatangkan oleh an-nadhim dan asy-syarih, rajulun minal kirami 'indana. Wal naw'ul tsani, macam yang kedua, al wasf at-taqdiri, yakni wasf yang ditakdirkan, diniatkan. Wa huwa alladhi yakunu mahdhufan min al-kalam, yaitu wasf yang dibuang dari kalam. Lakinnahu ala taqdiri dzikrihi fil kalam, tapi dia di atas niatan menyebutkan dalam kalam. Kaqoulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum. Ya fa inna taqdiral kalam, sungguh penakdiran kalamnya, wa ta'ifatun min ghairikum. Ta'ifatun min ghairikum. Ta'ifah mubtada. Maksudnya gimana? Seperti yang tidak ada ya. Tidak kelihatan. Ada padahal. Itu wasaf takdiri. Yaitu min ghairikum. Bidalili maqablah, dengan dalil ayat yang setelahnya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yawsha ta'ifatan minkum. Yang meliputi sekelompok di antara kalian. Berarti ada kelompok yang lain. Yang ahmadhum anfusuhum. Kemudian an-naw' al-thalith. Jadi ada al-wasf al-lafzi, ada al-wasf al-taqdiri. Kalau al-taqdiri dilihat dari konteksnya. Dari sahab al-lahiq, kalamnya setelahnya atau as-sadiq mendahulunya. Ya. Atau konteksnya. Wal-naw' al-thalith, macam yang ketiga, al-wasf al-ma'nawi. Wasf yang sifatnya ma'nawi. Ya, beda dengan takdiri. Wa babithu alla yakuna madhkuran fil kalami wala mahdhufan ala niyati dzikr. Batasan wasf yang ma'nawi adalah wasf tersebut tidak disebutkan dalam kalam, tidak pula dibuang dalam keadaan meniatkan penyebutannya. Tidak. Bukan macam yang pertama dan yang kedua. Walakin sighatun nakirah tadullu alaih, tapi bentuk nakirahnya menunjukkan kepada apa? Wasf. Wa dzalika fi mawdhi'an, itu terjadi di tempat. Al-mawdhu' al-awwal, tempat yang pertama, an takuna an-nakiratu 'ala sighati tashghir, ketika nakirahnya di atas sighah tashghir. Nahu qaulik, contoh ucapanmu, rujailun indana. Boleh kita memulai dengan rujailun, ya, rujailun indana. Tapi kalau rajulun tidak boleh. Tapi rujailun indana boleh. Kenapa? Karena di situ rujail mengandung wasaf yang maknawi. Fa innal ma'na, karena maknanya rujailun indana adalah rajulun saghirun indana atau rajulun haqirun indana. Nah itu. Kutaybun indana boleh. Kitabun indana boleh enggak? Tidak boleh. Karena kutayb apa? Kitabun saghir. Nah itu. Yang kedua dari al-wasaf al-ma'nawi tadi yang pertama pada sinakirah yang di atas sirah atau sirah yang kedua antakunan nakiratu dalatan ala ta'ajub, ketika nakirahnya menunjukkan kepada ta'ajub. Contoh ma'at ta'ajubiyah fi qawlika ma'ahsana zaidan, ya. Ma' di sini mubtada ya Rabbnya, ya. Dan dia nakirah mausufah, nakirah mausufah. Fa innal ladzi sawwaga al-ibtida bi ma'at ta'ajubiyah, sungguhnya membolehkan, ya, untuk memulai mubtada dengan ma ta'ajubiyah adalah wahya nakirah, dalam keadaan dia nakirah adalah, ini mustadhihnya adalah kaunul makna, maknanya syai'un 'adzimun, tuh berarti nakirah mausufah, ya, syai'un 'adzimun hasana zaidan, sesuatu yang besar yang membuat Zaid itu bagus. Fa hadzal amrul wahid bahwa kun nakirah mausufah, dan hal yang pertama yang satu ini yaitu keberadaan nakirahnya mausufah yashtamil ala arba'ati anwa', ya, mencakup empat macam. Ya, al-amrul wahid yaitu keberadaan nakirah mausufah ada empat macam. Macam yang pertama tadi apa? Nakirah mausufah. Fa hadzal amru al-wahid, ini urusan yang pertama. Ya. Yaitu keberadaan nakirahnya mausufah yashtamil ala arba'ati anwa', mencakup empat macam. Al-wasf al-lafzi, al-wasf at-taqdiri, al-wasuf al-ma'nawi, dan itu ada dua. Ya, al-wasuf al-ma'nawi ada dua, jadi empat. Kemudian, ada yang mau tanya dulu sebelum dilanjut? Sudah dapat empat ya. Yang pertama apa? Didahului yang nakirah atau mubtada yang nakirah itu oleh istifham. Ya, alasannya apa? Berarti kalau diteliti, kalau mudahnya kan alasannya masuknya istifham. Hal, iya kan? Inda tahqiq sebenarnya musawihnya apa itu? Al-umum, iya kan? Al-umum. Asyabih bih. Kemudian pada contoh yang kedua, makhillun lana mubtada nakirahnya didahului oleh nafi. Ya, kalau mudahnya musawihnya apa? Ma nafiyah, enggak apa-apa. Tapi inda tahqiq musawihnya apa? Al-umum, ya, al-haqiqi, gitu. Berarti yang macam yang pertama dengan yang kedua ini al-umum semua ya. Ya, cuma dirinci seperti ini memudahkan untuk kita para pemula. Kita nggak bisa istimbat gitu, ya kan? Nggak bisa istimbat sampai ke sana, sehingga kita langsung jadinya aja, dimudahkan saja. Tidak boleh ada hal ma, tapi boleh diteliti bukan itu. Ada yang lain, gitu. Al-umum. Kemudian yang keempat antusof di sifat rajulun minal kirami indana. Ya, sifat ada berapa yang sudah kita lewatkan? Empat. Yang pertama as-sifah al-lafzi, as-sifah at-taqdir, as-sifah al-ma'nawi. As-sifah al-ma'nawi ada dua. Yang pertama diambil dari apa? Sighahnya yang di atas tasghir. Yang kedua, ya, nakirahnya menunjukkan pada ta'ajub. Al-khamis yang kelima antakuna amilatan. Ya, nahu raghbatun fil khairi khair. Mubtada nakirahnya beramal. Contoh raghbatun fil khairi khair. Ya. Dan juga ada tambahan faedah, lihat catatan nomor 3. Qad takunu nakiratu amilatan ar-raf'a. Terkadang nakirah beramal rafa. Contoh ucapanmu darbun az-zaidani hasanun. Darbun az-zaidani hasanun. Ya, Rabbi jelaskan. Darbun mubtada. Dan dia mustar. Ya'mal amal al-fi'l. Yarfu al-fa'il. Dan insibul maf'ul. Az-zaidan. Supaya apa? Fa'il. Sadda masaddal. Fa'il dari apa? Dari darbun. Ya. Barbun az-zaidani fa'ilnya. Bukan salam-salam khabar, sudah ada khabarnya. Ya. Darbun, karena kalau yang saddam salam khabar ada syaratnya kan? Apa syaratnya? Bersandar kepada si famat misalnya. Darbun mubtada az-zaidan fa'il. Hasanun khabar dari apa? Darb. Ya, apa yang bolehkan darbun di situ? Datang dalam keadaan nakirah sebagai mubtada. Ya, karena dia beramal pada az-zaidan sebagai fa'ilnya. Bitanwini darb. Dengan menamin darb. Ya. Liannahu masdar. Karena dia masdar. Wahuwa mubtada dan mubtada az-zaidan fa'il al-masdar. Dan az-zaidan fa'il masdar. Wahasan khabar mubtada. Waqad takunu amilatan an-nasba. Dan kadang. Ya kadang. Beramalnya. Menasobkan. Kama fi mithali nazim asyarih. Sebagaimana dalam contoh yang disebutkan oleh an-nazim dan asyarih. Itu apa? Warabbatun fil khairi. Nah, mana nasabnya ini? Ya. Katanya fa innal jar wal majrur fi mahalli nasbin, karena jar dan majrur pada mahalli nasab ala annahu maf'ulun bih li nasar, karena dia maf'ul bih dari nasar. Ya, karena dia termasuk fi'il yang muta'addi dengan bantuan huruf jar fi atau an kalau bermakna sebaliknya. Wa qad takunu 'amilatan al jar, kadang amalannya mubtada nakirah itu jar, mengajarkan. Bagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunna Allahu fil yaumi wal lailah. Khamsu salawatin, maksudnya apa? Beramalnya khams pada apa? Salawat. Kan mudhaf beramal pada apa? Mudhaf ilaih. Itu yang rajih kan amilnya. Mudhaf ilaih adalah apa? Mudhaf. Wa min hadza ta'lam, dari sini kamu tahu anna dzikral amri al khamis, maksudnya menyebutkan hal yang kelima. Yang kelima yughni an dzikri sadis, mencukupi dari menyebutkan yang keenam, alias tidak membutuhkan lagi untuk menyebutkan apa? Poin yang keenam. Kenapa li'anna sadis nau'un minhu? Karena ternyata yang keenam ini yang akan kita baca masuk ke macam yang kelima. Ya. As-sadis ini antakuna mudhafah. Antakuna mudhafah. Ketika mubtada nakirahnya diubahkan. Ya, contoh amalu birrin yazinu. Jadi ini sebenarnya sudah masuk. Ya, kepada apa? Yang kelima. Yaitu pada apa? Antakuna amilah. Ya, kaunuha amilah. Kaunu an-nakirah amilah. Tapi ada faedahnya juga ya. Untuk kita pemula, kadang kalau disebutkan satu contoh kita hanya memahami sampai itu saja. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kemudian, hadza ma dzakarahu al-musannifu fi hadzal kitab, inilah yang disebutkan oleh musannif di kitab ini, al-fiyah. Waqad anhaaha ghairu al-musannifi ila an-nayyif wa 30 mawdi'an wa aktsara min dzalik. Fa dzakara hadhihi sittata al-madhkurah. Dan selain musannif yang mengumpulkannya sampai 30 lebih tempat. Ya. Atau 30 lebih musawwir wa aktsar. Ya. Min dzalik 30 lebih dan lebih banyak dari itu, fa dzakara hadhihi sittah, dan dia menyebutkan 6 ini yang beliau telah sebutkan. Nah itu wasabi'. Nah, sekarang kita lihat coba. Selain yang keenam ini, apakah ada yang masuk ya pada yang enam yang telah disebutkan oleh An-Nazim atau tidak? Lihat as-sabi'anya antakuna syarta. Ketika apa? Mubtadanya yang nakira itu syarat. Contoh man yakum akum ma'ah. Siapa yang berdiri, maka saya akan berdiri bersamanya. Lihat catatan yang nomor 2 itu. Kana yughni, lihat, an hadza as-sabi' dzikru tasi'. Sebenarnya mencukupi. Ya. Kana yughni an hadza as-sabi' sebenarnya mencukupi dari menyebutkan yang ke-7 ini dengan menyebutkan yang ke-9. Artinya yang ke-9 itu sudah mencukupi dari yang ke-7. Paham ini? Kan yughni an hadza sabi' dzikru tasi. Sebenarnya poin yang ke-9 itu mencukupi dari poin yang ke-7 ini. Kenapa? Li'anna al-ibtida bi syarat innama sagha li kauni 'aman. Karena memulai dengan mubtada yang berupa syarat, ya, isim syarat innama sagha li kauni 'aman. Hanyalah itu boleh karena dia umum. Syaratnya adalah umman. Umum enggak man? Umum siapa saja. Man. Man ya'mal su'an yujzabi. Siapa saja umum. Nah, kalau kita perhatikan kembali kepada umum juga ini kan. Kemudian ala umum maksudnya. Nah, berarti ala umum juga tadi yang masukkan istifham juga. Umum masukkan nafi juga. Umum masukkan syarat juga. Atau datangnya mubtada sebagai syarat juga umum. Asamin yang ke-8. Antakuna jawaban. Ya, ketika mubtada yang nakira itu datang sebagai jawaban. Contoh an yuqal man indak. Siapa di sisimu? Dan biasanya yang namanya jawaban itu ya sesuai dengan urutan pertanyaan. Iya kan? Man indak. Ya. Fataqulu rajulun. Berarti rajulun indi, iya kan? Bukan indi rajulun. Rajulun indi sesuai dengan urutan apa? Pertanyaannya. Man indak? Ya, rajulun. At-taqdir rajulun indi itu. Kok boleh rajulun indi? Ya. Kenapa? Karena dia datang sebagai apa? Jawaban dari pertanyaan. Dan biasanya pertanyaannya sesuai dengan urutan karena dan jawaban biasanya sesuai dengan urutan apa? Pertanyaannya. Man indak rajulun, ya rajulun indi. Boleh demikian kenapa? Karena dia datang sebagai jawaban. Yang ke-9, antakuna amah agar nakirah atau mubtada yang nakirah ini umum. So kullun yamut, semua orang akan mati. Ala umum ini kembalinya. Berarti kalau kita ringkas lagi, amil itu yang pertama ala umum. Ya. Kemudian apa? Selain ala umum. Kalau disifati maksudnya kemana ini? Taksis ya. Ini kan maksudnya taksis. Rabbatun fil khair beramal. Ya. Kaunuha amilan beramal. Kaunuha amilah beramal. Kemudian yang berikutnya apa? Jawaban. Ya. Li soal. Kemudian yang ke-9. Ini masuk pada alam umum juga. Antakuna amah. Ya. Ketika mubtadanya umum. Nahu kullun yamut. Kemudian yang ke-10. An yuqsada biha at-tanwi'. Dimaukan dengan mubtada tersebut yang nakirah. Tanwi' meragam. Gitu. Kaqaulihi seperti ucapan penyair. Faqbaltu zahfa faqbaltu zahfan ala rubbataini fa thawbun labistu di nuskho yang lain nasitu ya nasitu wa thawbun ajur ya faqbaltu maka saya datang menghadap dalam keadaan merangkak di atas lutut saya maka thawbun ada pakaian yang nasitu di tempat yang lain saya lupa gitu namanya. Di sini labistu ada pakaian yang saya kenakan, ada pakaian yang saya tarik, seret. Gitu. Di sini mutadamina saubun. Nakirah boleh. Kenapa? Litanwi' meragam macam-macam pakaiannya. Ya. Karena saubun labistu, kemudian saubun ajurru. Faqalu saubun mubtada wa labistu khabaruhu. Demikian pula ajur. Ya. Khabar bagi saubun yang kedua. Sampai di sini ada yang ditanya kan? Gimana? Musawwihnya yang pertama hanya taqaddama al-khabaru alaiha itu. Hanya taqaddama al-khabaru alaiha ya. Yang mana? Iya, ya, di antara musawih yang membolehkan datangnya mubtada nakira adalah ketika khabarnya mendahului apa? Mubtada nakira itu. Dalam keadaan khabarnya borof, jar majrur, ya, ataupun jumlah. Tapi tidak mutlak ya. Ya, tidak mutlak. Lihat nomor dua. Ya, tidak semua dhorof jar majrur dan jumlah itu menjadikan boleh datangnya mubtada dan nakirah. Lihat. Wa alam annahu la budda ma'a taqdimil khabari wa kaunihi ahad ats-tsalatsah, ketahuilah bahwasanya mesti bersama dengan didahulukannya khabar, dalam keadaan khabarnya adalah satu dari tiga bentuk jumlah, dhorof jar majrur, min, la budda min. Jadi selain khabarnya harus didahulukan dalam bentuk jumlah atau dhorof atau jar majrur, juga khabarnya harus mukhtas gitu. Mukhtas, jadi tidak mutlak. Di sini kan disebutkan agar ya khabarnya mendahului mubtadanya dalam keadaan khabarnya dhorof jar majrur atau jumlah. Ditambahkan lagi agar masing-masingnya, masing-masing dari dhorof jar majrur dan jumlah yang didahulukan dari mubtada yang nakirah itu adalah apa? Mukhtas. Nah ini. Wa dzalika bi an yakuna al majrur aw mawdhifa al dhorf ilayhi wal musnad ilayhi fil jumlah mimma yajuzu al ikhbar anhu. Dengan apa? Dhorf jar majrur dan jumlah itu mukhtas, bi an yakuna al majrur, agar isim majrurnya aw mawdhifa dhorf ilayhi, ataupun isim yang dhorf diidhafahkan kepadanya, wal musnad ilaih, dan agar musnad ilaihnya pada jumlah, mimma yajuzu al-ikhbar anhu, termasuk apa yang diperbolehkan untuk dikhabari dengannya. Ya, dipersyaratkan pada jar majrur agar majrurnya ini apa? Termasuk majrur yang boleh dijadikan sebagai khabar, dipersyaratkan pada dhorof agar mudhaf ilaihnya termasuk yang diperbolehkan untuk dijadikan khabar, juga pada jumlah agar musnad ilaih termasuk yang diperbolehkan sebagai khabar. Lihat, falau kulta, seandainya kamu katakan fi dari rojulin rojulun. Fi dari rojulin rojulun. Syarat pertama kan terpenuhi ya. Yaitu apa? Didahulukan khabarnya. Ya kan? Fi dari rojulin rojulun. Kemudian terpenuhi juga syarat yang berikutnya. Yaitu bentuknya apa? Jar majrur. Tapi ada yang hilang dari syarat yang lain. Itu apa? Ya di sini jar majrurnya atau majrurnya tidak mukhtas. Iya, tidak mukhtas. Apa maknanya? Si dari rajulin rajulun. Ada seorang laki-laki di rumah seorang laki-laki. Apa bedanya? Enggak ada. Tapi kalau dikatakan fi dari Zaidin rajulun, baru ada bedanya. Tapi kalau fi dari rajulin rajulun, ada bedanya enggak? Tidak ada. Ada seorang laki-laki di rumah seorang laki-laki. Ini enggak ada bedanya. Paham ya? Awkulta, atau pada dorofnya contoh yang tidak boleh ini. Inda rojulin rojulun. Ada seorang laki-laki di sisi seorang laki-laki. Enggak boleh. Ya. Meskipun di situ dia mendahului mubtadanya, meskipun mengingat dorof. Kenapa? Karena di sini mudhaf ilainya rojulin tidak berfaedah. Ya kan? Ada seorang laki-laki di sisi seorang laki-laki, enggak ada faedah. Tapi kalau inda Zaidin rajulun baru ada. Atau pada jumlah contohnya, wulidalahu waladun rajulun. Wulidalahu waladun rajulun. Seseorang ya, terlahir untuknya seorang laki-laki. Ya. Seorang laki-laki, wulidalahu waladun, terlahir untuknya seorang anak laki-laki. Ya. Ini kurang faedah, ya. Maka tidak benar kalau seperti ini keadaannya. Ya, gimana? Masih ada yang mulia kan? Kalau yang didahului dengan istiqam atau nahi kan, itu masalahnya umum. Ya sudah lewat tadi kan? Yang membolehkannya karena hukumnya disebutkan terlebih dahulu. Ya kan? Sudah lewat kan? Hukumnya mendahului. Tapi kalau antum enggak mau sulit ya, hal fatan fikum musawinya apa? Masuknya istifham. Karena apa? Kalau enggak bisa menjelaskan umum, aduh kalau saya jelaskan umum kurang bisa menjelaskan ini. Ya sudah. Saya kalau antum bisa menjelaskan ala umum ya dijelaskan kan penjelasan tadi. Ya. Itu bahwasanya soal itu tertuju kepada farad yang tidak tertentu, ya kan? satu yang tidak tertentu, maka ini umum sifatnya. Mirip gitu ya, mirip dengan keumuman yang hakiki, mirip dengan keumuman yang hakiki. Ya, yang lain. Kalau tidak ada lanjut ya. Al ya. Ya, menanyakan tentang fard satu, ya, tapi dari tertentu. Terus, kalau hal zaidun, fikum, ya, kalau ini sih tidak perlu, bukan syarat istilahnya adanya hal, jadi sudah ma'rifah kan? Ya, itu kan bukan isim jenis, ini kan isim jenis. Kalau itu mah sudah ma'rifah alam, ya kan? Tidak perlu, tidak dipersyaratkan untuk memulai dengannya dengan apa? Masuknya istifham enggak? Ya, Zaidun inda lahidah. Ini kan isim jenis, isim jenis. Hal fatan fikum, apakah ada seorang pemuda di tengah-tengah kalian? Loh. Ada keumuman enggak di situ? Ada kan? Ya meskipun yang dimaukan satu tertentu, ada enggak satu orang? Pokoknya pemuda gitu, satu gitu. Tapi kalau umum yang benar-benar umum itu benar-benar mencakup semuanya. Kalau ini satu, cuma dilihat dari sisi yang lain umum, yang ini satunya itu tidak tertentu. Pokoknya siapa lah, dengar anak muda gitu. Kalau tadi yang benar-benar umum itu benar-benar mencakup semuanya. Ya kalau halfat dan fikum ada seorang pemuda di tengah-tengah kalian. Ini kan mau satu, ada enggak seorang pemuda? Cuma kan belum tertentu yang mana saja lah, ada enggak gitu. Tapi kalau yang benar-benar umum ya mencakup semuanya. Makanya dikatakan tadi apa? Al-umum asyabih bihi bil-haqiqi. Ada al-umum al-haqiqi. Ini pada nakira yang dimasukkan oleh maknasiyah. Dan nakira yang dimasukkan oleh istifham, ingkari. Ada di sana apa? Al-umum asyabih bil-haqiqi. Ini pada nakira yang dimasukkan oleh apa? Ya, istifham haqiqi. Ya, yang lain. Masuk yang ke 11. Antakuna du'a'a. Ketika mubtadanya bermakna doa, doa. Ya. Salamun ala Ilyasin. Keselamatan semoga tercurah kepada Ilyasin. Ilyas, Nabi Ilyas. Ya, dilhakkan ya. Dengan apa? Jamak mudzakkar salim. Nah, Ilyas, nah Ilyasin. Banyak seperti ini. Apalagi? Wailun lil mutaffifin. Nakiran juga kan? Karena doa biar luas cakupannya umum. Salam, keselamatan. Banyak-banyaknya. Banyak seperti ini contohnya. Kemudian yang berikutnya. Al-thani asyar. An yakuna fiha ma'na ta'ajub. Ah ini. Padanya, pada nakira itu ada makna ta'ajub. Ya. Yeah. Kalau antakuna du'a masuk ke mana itu? Umum juga ya. Kalau dia sih umuman juga. Selamatan seluruhnya. Ya. Kemudian yakuna fi ma'na ta'ajub, padanya ada makna ta'ajub. Ini maksudnya ke mana ini? Eh? Al-mausuf itu kan atau lebih kalau mau dikembalikan juga bisa kembali ke mana? Takhsis ya kan? Dikhususkan. Ma ahsana Zaidan. Yani apa? Syai'un 'azimun ahsana Zaidan. Ma mubtada. Ya, jumlah fi'li setelahnya sebagai khobar. Ya. Ahsana fi'lun. Apa? Ma'ub. Wa fa'iluhu dhamir musatir fihi. Wujuban naqdiruhu wa ya'adila. Ma' zaidan wa fulundi. Kemudian al-jumlah fi'li fi mahalli rabbin khobar. Kemudian al-thalitha asyar yang ke-13. Antakuna khalafan min mausuf. Jadi, nakira ini yang datang sebagai mubtada itu datang sebagai pengganti dari mausufnya. Banyak yang seperti ini. Dia menggantikan mausufnya. Mausufnya dibuang yang disebutkan ya sifatnya sebagai mubtada. Contoh mu'minun khairun min kafir. Mu'minun khairun min kafir artinya apa? Ya seorang dalam arti ada seorang mukmin lebih baik daripada seorang yang kafir. Di sini apa? mubtadanya nakirah. Boleh. Apa mustawinya tanya? Karena dia menggantikan mausuf yang mahdhuf. Kalau diteliti masuknya kemana nih? Mu'minun khairun min kafir. Ya, yang mukhasas juga ya. Ini takhsis. Ya. Kemudian ar-rabi'asyar yang ke-14. Antakuna musaghara. Mubtadanya yang nakirah ditashghir. Sudah lewat. Ini masuknya kemana? Ya, mausuf itu kan disifati. Atau lebih. Ini lagi. Khusus lagi masuk ke yang ditakhsis. Ya. Rujailun indana. Ya. Lianna tashghira fihi fa'idatu ma'nal wasf. Ya, karena tashghir padanya ada faedah makna sifat. Berarti pada wasf. Ya. Taqdiruhu rajulun haqirun indana. Ya, nomor satu, itu ya. Belum dibaca, saya tengok nomor satu. Qad arafta anna hadha al-mawdi' walladhi ba'dahu dakhilani fi al-mawdi' al-rabi'. Nomor satu. Asani asyar itu. Musawi yang ke-12. Agar padanya ada makna ta'ajud. Katanya, kau telah mengetahui bahwa saya tempat ini. Dan yang setelahnya masuk kepada tempat yang keempat. Apa yang keempat? Masih ingat? Nah, antusof. Masuk itu. Yang ke-12 dan yang ke-13. Li'annana bayyanna laka annal wasfa imma lafzi wa imma takdiri. Karena kami sudah menjelaskan kepadamu bahwa wasfa itu ada yang lafzi, ada yang takdiri. Ya. Wa takdiri am min an yakuna al-mahdhuf wal wasf awil mausuf. Wasf yang takdiri lebih umum dari sekedar yang mahdhufnya itu wasf atau mausuf. Umum itu wasf takdiri itu. Ya bisa yang disebutkannya mausufnya saja, bisa disebutkannya wasfnya saja. Ya lebih umum dari itu berarti masuk. Ya. Paham ya? Karena wasf takdiri umum, lebih umum daripada sekedar yang mahdhufnya wasf atau mausufnya. Kadang yang dibuang wasfnya tersisa mausufnya, kadang yang dibuang mausufnya tersisa wasfnya. Memitlu hadza yuqalu fi al-mawdi' ar-rabi'asyar. Dan seperti ini juga bisa diterapkan pada tempat yang ke-14. Apa 14? Antakuna musaghara, maksud juga itu. Ya, wa kadzalika fi al-mawdi' al-15. Ya, demikian pula sudah mencakup tempat yang ke-15. Ala tsani al-ihtimalaini, di atas dua kemungkinan. Makanya ala syarih alla yadhkur hadhihi al-mawdi'. Ya, seharusnya katanya syarih tidak menyebutkan tempat ini taysiran lil amri ala an-nashi'in, untuk memudahkan urusannya bagi para pemula. Jadi pemula kita ini alfiyah ini belum ya. Bagi para pemula. Laqad sar Ibnu Hisham fi awdahihi ala dhikr al-ajnas al-'amah wa bayan anwa'i ba'dihha. Ini bagus juga nih. Ibnu Hisham berjalan di dalam awbahnya dengan cara menyebutkan jenis-jenis yang umum, kemudian menjelaskan macam-macamnya. Iya, coba dicek di situ model penyampaiannya, barangkali enak untuk diingat-ingat ya. Ya, cukuplah sampai sini ya. Insyaallah kita selesaikan sisanya pada pertemuan berikutnya. Lagi dua aja. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Gimana? Ada yang bertanya kan? Ada yang masih belum paham? Ya. 10. Poin yang ke-10. An yuqsad biha at-tanwi', ketika dimaukan dengan mubtada yang nakir. Ini tanwi'. Ini menyebutkan macam-macamnya. Ya. Fa'aqbaltu zahfan ala rukbataini. Maka saya datang menghadap dengan merangkak di atas lutut saya. Ya, fa'saubun. Ini merinci saub gitu. Fa'saubun. Maka ada pakaian yang labistu dalam riwayat yang lain. Nasitu ada pakaian yang saya lupa bawa. Fa'saubun ajurru. Dan ada pakaian yang saya syarat. Ini kan mentanbih. Iya kan? Ada yang ini, ada yang itu pakaiannya. Ya, yang lain tadi apa, Rafiq? Nomor? Catnya nomor satu. Mana yang ala? Kod, mana? Oh, itu. Jadi disebutkan di sini bahwasanya poin yang ke berapa? 12. Ya kan, 13, 14 itu sudah masuk pada poin yang keempat. Ya. Kalau pada poin yang ke-12 kan jelas tuh, mahsana zaid, penafsirannya, iya kan? Syai'un 'adzim. Ya, syai'un 'adzim. Pada yang ke-13 mukminun khairun min kafir, ini masuk kepada yang keempat, yaitu disifati. Ya. Di sini yang dibuang apanya? Mausufnya. Ya, yang dibuang mausufnya. Kalau pada contoh yang disebutkan sebelumnya, ini buang apa sifatnya ya? Wata'ifatun. Adham wa adhamatum anfusum. Ya sama saja gitu yang dibuangnya maksudnya atau sifatnya. Yang namanya sifat yang takdiri itu cakupannya luas. Tidak terbatas pada apa yang dibuang sifatnya saja. Juga masuk atau mencakupi apa yang dibuang maksudnya seperti contoh ini. Mukminun khairun min kafir. Ini masuk. Iya. Karena mukmin kan maksud dia. Iya. Gimana Fik? Apa perlu dibaca lagi? Ya. Wattaqdir, wattaqdiri, yakni al-wasf at-taqdiri, sifat yang sifatnya takdiri diniatkan adanya itu am sifatnya. Dari sekedar yang mahdhuf itu al-wasf atau al-mausuf, lebih umum dari itu. Ya, bukan hanya wasf yang takdiri itu terjadi pada yang wasfnya mahdhuf misalkan atau yang mausufnya mahdhuf, tapi luas. Lebih luas dari itu. Ya. Bisa dua-duanya. Ya. Al-wasf at-taqdiri. Kalau yang disebutkan sebelumnya, yang dibuang apa? Mausuf sifatnya ya. Wa'ifatun. Ini bisa juga, ataupun karena yang dibuang apa? Mausufnya, tersisa sifatnya. Mana Marwan, paham belum? Jadi itu di apa itu tadi ini al-umum. Kemudian apa lagi? Taksis ya, dan sifat. Sebenarnya kalau idhofa juga taksis juga ya. Ya mungkin modelnya berbeda-beda, nanti kita cek coba. Bagaimana penjelasannya Ibn Hisham. Al-Muhim dengan diragamkan seperti ini yang memudahkan tentunya bagi para pemula kita. والله اعلم سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك